إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله merupakan keyakinan orang-orang yang beriman, keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih hidup, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit, dan kelak di akhir zaman akan turun ke muka bumi sebagai pertanda dekatnya hari kiamat, dan akan membunuh Dajjal, kemudian diikuti dengan tanda-tanda hari kiamat setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi yang mereka tidak suka terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam beserta agama atau ajaran yang disampaikannya, demikian pula orang-orang Yahudi tidak suka terhadap kaum muslimin, terhadap Rasul alaihi salatu wassalam ataupun syariat yang diajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukum orang-orang Yahudi dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka yang melampaui batas, yang tidak tunduk dan patuh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, menghikayatkan, mengabarkan ucapan orang-orang Yahudi yang mengaku telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa qawlihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiya lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan dikarenakan ucapan mereka orang-orang Yahudi, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Mereka mengatakan Rasulullah utusan Allah, bukan karena beriman kepadanya, akan tapi dalam rangka mencaci, memaki, dan menjelekkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata mereka, kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Allah Azza wa Jalla pun membantah ucapan mereka, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka belum berhasil dan tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak berhasil menyalib Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke atas langit. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di sesama mereka, apakah mereka betul-betul telah berhasil membunuh Isa bin Maryam ataukah belum ataukah tidak? Tidak lain tidak bukan di atas keraguan. Di atas keraguan-keraguan tidak yakin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada seorang pemuda yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan pemuda inilah yang berhasil mereka bunuh, bukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wama qataluhu wama salabuhu, kata Allah azza wa jalla, mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiya lahum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka tidak yakin bahwa mereka benar-benar telah membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ketika itu terjadi pada hari Jumat setelah salat asar, ketika beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam berada di Baitul Maqdis bersama belasan para sahabatnya, tiba-tiba dikepung oleh orang-orang Yahudi hendak dibunuh. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun berkata kepada belasan sahabatnya yang ada di dalamnya bersama beliau, kata Nabi Isa, siapakah di antara kalian yang mau untuk dijadikan oleh Allah azza wa jalla menjadi kembaranku? Maka dia pendampingku, dia sahabatku kelak di jannah. Bangkitlah seorang pemuda mengiyakan dan bersedia untuk dijadikan oleh Allah azza wa jalla serupa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah azza wa jalla mengangkat Nabi Isa ke atas langit, dan pemuda ini pun terbunuh oleh orang-orang Yahudi tadi. Dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke sisinya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang lainnya Allah azza wa jalla berfirman, il qala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilaih. Ingatlah tatkala Allah azza wa jalla berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku menidurkan engkau dan kami mengangkat engkau ke sisiku. Wafat dalam ayat barusan, mutawafika al-wafat dalam ayat barusan, yang dimaksud adalah an-naum, dikarenakan tidur terkadang diistilahkan, diungkapkan dengan al-wafat. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi mutawafika bil-lail, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewafatkan kalian di waktu malam, yakni menidurkan kita semua di waktu malam, menganugerahkan kepada kita untuk bisa beristirahat, untuk bisa tidur di waktu malam. Sehingga mutawafika pada ayat yang pertama tadi maksudnya adalah Allah azza wa jalla menidurkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian diangkat ke atas langit yang kelak di akhir zaman akan turun ke muka bumi, yang akan membunuh Dajjal, yang ini pertanda kiamat tidak lama lagi akan terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita mengetahui bersama pada khutbah yang pertama, maka kemudian adalah kita berhati-hati dari bersikap berlebih-lebihan ataukah al-ghulu dalam agama Islam ini. Tidak boleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, untuk berlebih-lebihan dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, dan janganlah kalian berbicara atas Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di atas kebenaran, di atas al-haq, berdasarkan syariat, berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Yahudi, mereka terjatuh dalam melampaui batas, yakni ifra atau tafrid, melecehkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa putra ataukah anak zina, hasil perzinaan Maryam. Sementara orang-orang Yahudi berlebih-lebihan kepada Uzair, mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Nasrani juga demikian, berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka di antara mereka yang meyakini bahwasanya Isa putra Allah Azza wa Jalla, ibnullah. Di antara mereka yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah Allah. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Isa adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasallallahu salamata wal afiyah wa na'udhu billahi minal ghuluwi fid din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dari kalangan umat ini, umat Islam, yang terjatuh dalam berlebih-lebihan, seperti maka dia seperti orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, sehingga Rasul alaihi salatu wasalam sangat mengecam ataukah mengecam dengan keras siapa saja yang berlebih-lebihan dalam syariat agama Islam ini, dalam menjalankan agama sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Yang dikatakan A oleh Rasul alaihi salatu wasalam kita jalankan, ya dikatakan B oleh Rasul alaihi salatu wasalam juga kita jalankan. Tidak boleh kita menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Itu yang kita jalani, itu yang kita imani, dikarenakan itu yang akan menjadikan kita selamat, yang akan kita menjadikan kita masuk ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.